أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف, kemudian datanglah orang yang datang kemudian, kemudian mereka menyia-nyiakan salat, kemudian mereka akan mendapatkan kesesatannya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala datang kepada Anas Malik radhiyallahu taala anhu dan jumpainya dalam keadaan menangis, dan berkata Az-Zuhri kepadanya, "Ma yubkik? Apa yang membuat engkau menangis wahai Anas bin Malik?" Maka kata Anas bin Malik, "Ma a'rifu syai'an mimma araftu illa hadhihi shalah. Wa hadhihi shalah qad duji'at." Dzakarahu Al-Bukhari. Sesungguhnya yang bikin aku menangis, aku tidak mengetahui dari apa yang aku jumpai kecuali salat ini, dan salat ini telah disia-siakan. Yang mereka salat di akhir waktunya, yang mereka salat di luar waktunya, yang mereka salat ditambah-tambahi dengan kebidahan, ditambahi ataupun dikurangi.